Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang kita baca dengan syarahnya Aunal Ahadits Shamat li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membaca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala tentang pentingnya seorang muslim untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama Islam, mendalami hukum-hukum Islam. Tujuannya apa? Supaya seseorang bisa mengangkat kebodohan dari dirinya, karena sesungguhnya terus-menerus berada di atas kebodohan, berpaling dari ilmu agama, itu termasuk dari salah satu bentuk al-kibr atau sifat kesombongan. Kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullah. Qala wa'lam annahu la yanalul ilma mutakabbir wala mustahyin. Idzan la tastahi fi talabil ilmi khudhu min ibnik wa min ibnatik wa min ahlik wa min jarik wa min imamil masjid wa min al-qashi wa ad-dani khudhil ilma is'al da'iman. Dan ketahuilah bahwasannya atau sesungguhnya tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan memperoleh ilmu agama mereka orang-orang yang pertama sombong, dan yang kedua adalah mustahyin, orang yang malu. Dia malu sehingga tidak mau belajar ilmu agama. Dia sombong, merasa sudah lebih tinggi daripada yang lainnya, merasa lebih mulia daripada orang lain, sehingga dia tidak mau duduk bermajelis, tidak mau belajar ilmu agama kepada siapapun. Maka ini yang tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Jika begitu, kata beliau rahimahullahu taala, la tastahi fi talabil ilm. Jangan sekali-kali engkau merasa malu untuk menuntut ilmu. Ambillah ilmu agama itu, ambillah ilmu syariah, baik itu berasal dari anakmu sendiri, anak laki-lakimu, atau ilmu itu ada pada anak perempuanmu, atau dari keluargamu, atau dari tetanggamu, atau dari imam masjid, atau dari orang yang dekat maupun orang yang jauh. Ambillah ilmu agama itu, is'al da'iman, hendaknya engkau selalu bertanya dan bertanya. Bertanya tentang ilmu yang belum engkau ketahui, bertanya tentang majelis-majelis ilmu yang bisa engkau hadir padanya. Wa'lam anna man aradallahu bihi khairan ja'ala lahu lisanan sa'ulan yas'alu an dinihi madama ala qaidil hayah. Dan ketahuilah bahwasanya barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk dirinya, diantara tandanya adalah ja'ala lahu lisanan sa'ulan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuknya lisan yang senang bertanya. Sa'ul itu sighah mubalaghah dari sa'il. Dia bukan hanya bertanya, tapi sa'ulan, banyak bertanya. Dia tidak tahu hukum ini, dia ingin penasaran, na'am, ingin mendapatkan ilmunya, bertanya kepada seorang alim. Dia masih butuh ilmu tentang suatu permasalahan, dia datang kepada seorang alim, bertanya kepadanya. Dia masih belum mengetahui salah satu dari bidang-bidang ilmu agama, dia duduk halaqah, duduk bermajelis ilmu, talabul ilm dengan sabar dan semangat. Maka inilah yang akan diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya berupa pemahaman ilmu agama. Yas'alan dinih, maka dia akan terus bertanya tentang agamanya. selama dia masih dalam keadaan hidup. Qala fa nahnu ragma kibaris sinni fi amsil hajati ila an ya'lam al insan kulla yaumin mas'alatan aw mas'alataini aw ashra masail wa aktsara min dzalik bihasabi ma qaddarallahu lahu wa qada. Maka kita semua dalam keadaan sudah masuk umur yang tua, sudah semakin bertambah umur kita masing-masing, tentu kita dalam keadaan sangat-sangat butuh untuk seseorang itu mengetahui setiap harinya satu permasalahan dari bidang-bidang ilmu agama, atau dua masalah, atau 10 masalah, atau bahkan lebih banyak daripada itu semua, dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah ditetapkan olehnya. Allah Ta'ala yang menakdirkan kita bisa paham 1 masalah, kita bisa paham 2, 3 atau bahkan 10 permasalahan, 1, 2 hukum dari hukum-hukum syariat Islam. Itu semua adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita lakukan? Walakin minna al-asbabu hiyat talab. Akan tapi yang harus kita lakukan, yang harus kita upayakan adalah sebab-sebabnya. Sebab untuk menuntut ilmu atau sebab untuk mendapatkan ilmu itu yang harus kita usahakan. Apa sebab seseorang bisa mendapatkan ilmu? Apa sebab seseorang bisa memahami permasalahan ad-din, masalah agama? Tentu sebabnya adalah at-talabu, adalah menuntut ilmu, duduk bermajelis di hadapan para ulama, duduk bermajelis pada halaqah-halaqah ilm. Ini sebab seseorang bisa mendapatkan ilmu agama, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kemudian beliau menyebutkan permisalan tentang masalah hendaknya seseorang itu menjalankan sebab ketika dia ingin mendapatkan hasilnya. Qala anta ta'kulu fil yaumi wal lailati 3 wajibat alal aqal tas'a fi tahsiliha wa tahyi'atiha wa ta'na bidzalika a'zama inayah hatta la yanqusu 'alaika syai' hadza ghada'un jismi. Engkau makan sehari semalam berapa kali? 3 kali. 3 wajibat, 3 kali ini paling sedikitnya. Engkau berusaha untuk mendapatkannya dan mempersiapkan makanan-makanan itu semua, dari membeli bahan-bahannya, memasaknya, kemudian dihidangkan untuk disantap makanan tadi 3 kali sehari semalam. Dan kau sangat perhatian, memiliki perhatian dan penjagaan yang besar dalam masalah makanan tersebut, sehingga tidak terkurangi sedikit pun pada masalah makanan tadi. Ini dalam masalah ghada'un jismi, asupan untuk tubuh, asupan untuk badan, itu sangat kita perhatikan supaya kita terjaga tetap sehat, atau supaya kita tidak terjatuh sakit. Qala wa ghada'ur ruhi wal qulub alladhi huwal asas al ilmu bisyar'illahil mutahhar. Adapun makanan untuk ruh, makanan atau asupan gizi untuk roh kita masing-masing dan asupan untuk hati-hati kita masing-masing, yang merupakan pondasi itu tentunya adalah al-ilm, ilmu pengetahuan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Al-an mal asafi ba'dul muslimina qatta'anu fis-sin law tas'alahu an arkanil islami wa arkanil iman wa ruknil ihsan ma'arafa syai'an min hadhil maratib tsalas fama yanfa'ul insanu ibadah ayya ibadah la yakunu asasuhal ilm fahiya mardudatun ala sahibiha wa in ta'abbadal laila wan nahar. Adapun sekarang, terlebih di zaman kita sekarang ini, ma'al asaf, sangat disayangkan sekali ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin yang mereka menyalahkan umur. Ketika engkau bertanya kepadanya tentang apa itu rukun-rukun Islam, apa itu rukun-rukun iman, sebutkan juga tentang rukun ihsan, dia pasti tidak akan mengetahui sedikit pun dari 3 tingkatan agama ini. maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada seseorang yang namanya ibadah, ibadah yang dibangun atau pondasinya itu bukan ilmu agama. Seseorang hanya menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah ini dan itu, akan tapi tidak memiliki pondasi ilmu syar'i, maka ibadah yang demikian yang diajarkan atau yang dikerjakan oleh seorang muslim, kata beliau rahimahullahu ta'ala, mardudatun nala sahibiha, maka ibadah yang demikian itu akan tertolak bagi pelakunya meskipun dia beribadah siang dan malam. Bagaimana tidak? Dia ibadah mungkin mungkin dasarnya hanya mengikuti nenek moyangnya atau mengikuti qila wa qal, katanya dan katanya, tidak dia mengetahui dalilnya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan suatu ibadah. Dia hanya modal semangat melaksanakan ibadah tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian adalah mardudatun, tertolak bagi pelakunya. Qala huna fi hadzal hadits bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan anna min alamatil kibri an yata'azzama al-insanu fi nafsihi wa yahtakirun nasul akharin la yara lahum qadra al-ukhuwatil imaniyah wa la yu'addil huquq allati yajibu an yu'addiyaha. Kemudian di sini pada hadis yang sedang kita bahas, hadis siapa kemarin? Hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan juga bahwasannya di antara alamatul kibr, di antara tanda-tanda kesombongan, tanda adanya sifat al-kibr, itu adalah seseorang merasa tinggi, merasa lebih mulia pada dirinya sendiri. Kemudian dia merendahkan orang lain dan tidak menganggap bahwasannya manusia itu memiliki kekedudukan di dalam persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Dia tidak menganggap itu semua, tidak menganggap adanya kadar ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak menganggap itu semua, pasti dia tidak mau yu'addil huquq, tidak mau menunaikan hak saudaranya yang hakikatnya itu wajib untuk dia tunaikan. Apa di antaranya? Wa minha raddus salam wa ta'khifillahi azza wajal wa kafaladanil qaribi wal ba'id, hadhihi huququl ukhuwah man fa'alaha ma ta'azzam, lakin alladhi yahtakiru ikhwanahu wa yata'azzam alaihi hadza huwa alladhi usiba bida'il kibr. Di antara hak-hak yang hendaknya dia tunaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya, di antaranya adalah menjawab salam, saling bersaudara di atas keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula tidak mengganggu saudaranya baik yang dekat maupun yang jauh. Ini di antara hak-hak persaudaraan. Karena yang barang siapa yang melakukannya, dia mau mengucapkan salam ketika bertemu saudaranya, dia mau menunaikan hak-hak persaudaraan karena Allah taala, dia tidak mengganggu saudaranya, barang siapa yang melakukan ini semua, maka pasti dia tidak akan memiliki sifat sombong, tidak akan merasa bangga diri di dalam hatinya. Akan tapi kebalikannya, yang dia merendahkan saudaranya, menganggap dirinya paling tinggi, dialah yang telah tertimpa dengan penyakit kesombongan. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh atau permisalan-permisalan di dalam sifat al-kibr. Qala wa kadzalika jarru thiyabi khuyala alladhi yajurru thawbahu tahtal ka'b yusbilu izarahu tahtal ka'b yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, yakni sahibuhu finnar. Demikian pula kata beliau rahimahullahu taala yang termasuk dari bentuk kesombongan, contoh orang yang telah tertimpa dengan 6 sifat kesombongan wal iyadzubillah. tentu kita semua berlindung dari sifat tercela tersebut adalah mereka orang-orang yang jarrasiyaba khuyala, orang-orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena kesombongan. Alladzi yajurru tsaubahu tahtal kab, yaitu orang yang menurunkan pakaiannya, pakaian di sini apa? Umum, baik itu celananya atau sarungnya atau apapun itu, dan ini khusus bagi siapa? Ar-rijal, bagi kaum laki-laki. Orang laki-laki yang dia menurunkan pakaiannya, nam celana atau sarungnya di bawah mata kaki, yusbilu izarahu tahtal kab, maka ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa-apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari sarung atau pakaian, maka dia masuk dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sahibuhu finnar, yaitu pelakunya, nam dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ancaman yang sangat besar, wa'idun syadid, ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang melakukan hal demikian. Mengapa? Li'anna hadza yadullu ala kibrin yajurru thawbahu wa yaqul ana la aqsudul khuyala. Karena sungguhnya hal yang demikian ini menunjukkan atas sifat kesombongan. Meskipun dia mengatakan, "Nam, ketika melakukan hal tersebut, aku tidak bermaksud sombong." Akan tapi pakaiannya itulah yang menunjukkan kesombongan. Dia julurkan ke bawah mata kaki, itulah hakikat dari kesombongan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, dan pelakunya kata Nabi alaihi salatu wasallam diancam dengan an-nar, dengan nerakanya Allah subhanahu wa taala. Qala wa thawbuhu yashabu mithlal mar'ah wa qa'a fi jarimatain. Kemudian beliau masih menjelaskan tentang kejelekan dari menjulurkan pakaian di bawah mata kaki bagi mereka kaum rijal. Selain yang pertama, itu merupakan bentuk kesombongan dan pelakunya akan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan an-nar. Demikian pula thawbuhu yashabu mithlal mar'ah, pakaiannya itu menyeret seperti pakaiannya wanita. Maka hakikatnya dia telah terjatuh di dalam dua kejahatan, dua kesalahan. Apa dua kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki bagi laki-laki? Qala al-jarimatul ula annahu asar rasul alaihi salatu wassalam wa qad akhbarahu ar-rasulu bisababi dukhulin nar famaqtana'a. Yang pertama, dia telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah mengkhabarkan bahwasannya itu termasuk dari sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Famaqtana'a, dia tidak merasa puas, dia tidak merasa cukup, dia tidak mau mendengar. Padahal hadis sudah disampaikan, ilmu sudah sampai kepadanya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari pakaian maka di dalam neraka. Faka'annahu maqtana'a binasihati Rasul alaihi salatu wassalam fa aqhama nafsahu finnari wal iyadzu billah. Maka seakan-akan dia tidak merasa cukup, dia tidak merasa puas dengan nasihat dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia telah menjerumuskan atau menceburkan dirinya ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadzu billah. Ini kesalahan atau kesesatan yang pertama. Kemudian wal jarimatul ula, bentuk kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang menurunkan kedua pakaian di bawah kedua mata kakinya adalah tashabbaha bin nisa. Ini bentuk tashabbuh, bentuk menyerupai kepada para wanita. Nah, padahal apa? Kita sebagai kaum laki-laki dilarang, diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyerupai wanita, baik di dalam berbicara, baik di dalam berjalan, demikian pula di dalam berpakaian. Tidak boleh seorang laki-laki menyerupai wanita di dalam pakaian, nam termasuk di dalamnya juga ketika dia menjulurkan pakaiannya, melebihkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki, ini termasuk bentuk tasyabbuh bin nisa. Mengapa demikian? Kata beliau rahimahullah, liannal mar'ata hiyallati udhina laha an turkhi dir'aha hatta yujarra fil ard min ajli madza li an tustura pada maiha adinan nabi sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati an tusbila dir'aha hatta yasira ilal ardi wa yazidu qadra dira'in hakadha. Karena sesungguhnya seorang wanita dialah yang telah diizinkan, maksudnya diizinkan di dalam syariat Islam yang mulia ini, supaya dia bisa menurunkan pakaiannya sampai naam yujarru fil ard, sampai menyeret di atas tanah, sampai apa? Menyeret di atas tanah. Apa tujuannya? Min ajli madza? Apa tujuannya sampai demikian? Liantas turaqa damaiha, supaya dia bisa menutupi kedua kakinya. Naam, ketika seorang wanita berpakaian, maka dia diizinkan, diperintahkan supaya pakaiannya dipanjangkan sampai di bawah kedua mata kaki, supaya ketika dia keluar rumah, supaya ketika dia berjalan di tengah manusia, tidak kelihatan auratnya, yaitu kedua kakinya atau kedua telapak kakinya. Nabi SAW mengizinkan bagi seorang perempuan untuk memanjangkan naam pakaiannya sampai ke atas tanah, bahkan juga dibolehkan yazidu qadra dhira, ditambah lagi panjangnya sampai qadra dhira yaitu sekitar satu tira, satu apa? Hasta. Naam, jadi dari bawah kakinya dipanjangkan lagi sampai satu hasta. Ini dibolehkan. Mengapa sampai demikian? Sampai panjang sekali pakaiannya. Qala kullu dzalika hifdzan li'auratil mar'ah li'annaha kulluha aurah fala yura qadamuha wala turani aluha allati tamshi biha fil ard hifdzan likaramatiha wa diniha faman fa'ala minar rijal faj'ala thawbahu asfala minal ka'bain faqad tashabbaha bin nisa. Yang demikian itu semua diizinkan bagi seorang wanita untuk memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, bahkan sampai ditambah lagi satu hasta. Itu semua adalah sebagai bentuk penjagaan bagi auratnya seorang wanita, karena seorang wanita seluruhnya adalah aurat. Maka tidak boleh terlihat telapak kakinya, juga tidak boleh atau jangan sampai terlihat sandalnya yang dia berjalan dengannya di atas tanah. Naam, hifdzan likaramatiha wa diniha, sebagai bentuk penjagaan bagi kehormatan dan agamanya. Maka barang siapa, kata beliau rahimahullah, yang melakukan itu semua dari kalangan laki-laki, kemudian dia menjadikan pakaiannya itu di bawah dari kedua mata kaki, maka sungguh dia telah bertasyabbuh, telah menyerupai wanita di dalam berpakaian. Dan telah datang ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa ibir rijal. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Apa makna laknat? At-tard min rahmatillahi azza wajal. Allah subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari rahmatnya. Allah menjauhkan dirinya dari kasih sayangnya. Bagi siapa? Al-mutasyabbihin. Orang-orang yang menyerupai. Laki-laki yang menyerupai wanita. Demikian pula Allah ta'ala melaknat para wanita yang menyerupai para rijal. Para laki-laki. Wanita juga demikian. Dia akan mendapatkan laknat ketika dia berbicara, berjalan atau berpakaian menyerupai orang laki-laki, dia juga akan mendapatkan ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam berupa laknatullah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Qala fallati tarfa'u thawbaha aydan ila nisfi saqi tashabbahat birrijal fadakhalat fil laknah. Maka seorang wanita yang dia mengangkat pakaiannya juga di atas separuh betis, maka sungguh dia telah menyerupai laki-laki, maka dia akan masuk di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Idza rafa'at saubaha wa mashat amamal khalqi makshufatas saqain makshufatan nahr makshufatal yadain wa rubbama makshufatar ra's kama yaf'alul ajanibu fi kulli makan fa hadhihi ta'arradat lil laknatillahi subahan wa masaan wa fi kulli waqtin wahin. Maka apabila seorang wanita dia mengangkat pakaiannya, nah, dan dia berjalan di hadapan makhluk, di hadapan manusia dalam keadaan terbuka kedua betisnya, terbuka lehernya, terbuka kedua tangannya, dan terkadang terbuka kepalanya seluruhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita ajanib di setiap tempat, maka sungguh dia telah menghadapkan dirinya pada laknat Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore dan di setiap waktu dan waktu dan tempat. Sungguh ini musibah yang sangat besar yang terjadi di zaman kita sekarang ini, wanita yang tidak mau menutup auratnya. Kemudian beliau terakhir menasihatkan fal hadar ya ummatal islami minal ibtiadi an ta'alimil islam wat takabbur fa inna bataral haqqi da'un udhal sababun li iblis at-tard wal ib'ad min rahmatillahi wallahu a'lam. Maka hati-hatilah dan waspadalah kalian wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, dari menjauhkan diri dari mempelajari agama Islam, tidak mau belajar ilmu syariat dan merasa sombong karena sesungguhnya menolak kebenaran. Batarul haq ini adalah penyakit yang sangat kronis yang merupakan sebab bagi iblis dia diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ketika kami katakan kepada iblis, kepada malaikat untuk bersujud, mereka semua mau bersujud kecuali iblis, dia aba, dia enggan, dia istakbar, dia sombong, sehingga dia diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Naam, ini hadis atau penjelasan yang diberikan oleh beliau rahimahullahu taala. Masih ada bab yang berkaitan dengan al-kibar atau kesombongan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.